بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فإخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan ringkasan dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala rahmatan wasiah. Kita sampai pada pembahasan tafsir surat Al-Fil. Al-Fil artinya adalah gajah. Surat ini tergolong surat Makkiyah yang turun di Makkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil?" Tidakkah kamu melihat apa yang Allah lakukan terhadap pasukan gajah? "Alam yaj'al kaidahum fi tadlil?" Bukankah Allah telah menjadikan tipu daya mereka dalam kesia-siaan? Wa arsala alaihim tayran ababil, dan Allah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijjil, yang melempari mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, maka Allah menjadikan mereka seperti ulat yang dimakan, atau daun yang dimakan ulat. Baik, jemaah sekalian, tentang surat Al-Fil ini Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan sebuah kisah latar belakang turunnya surat ini, yaitu kisah penyerangan pasukan gajah. Ringkas ceritanya, terjadi sesuatu di Yaman, yaitu pembunuhan terhadap Ashabul Ukhdud. Sebagaimana insyaallah akan datang nanti penjelasan surat yang menerangkan kisah Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud ini adalah orang-orang Nasrani yang dibunuh oleh kaum musyrikin. Kurang lebih ada 2000 orang yang dibakar di sebuah parit yang besar. Hanya satu yang selamat. Nah, orang yang selamat ini kemudian meminta bantuan kepada Kaisar Romawi di negeri Syam. Kaisar Romawi ketika itu kekuasaan mereka sudah sampai ke negeri Syam. Lalu karena mereka seagama Nasrani, maka Kaisar ini mau menolong. Maka Kaisar menulis surat kepada An-Najjashi, penguasa Al-Habasyah, negeri Ethiopia yang lebih dekat dengan Yaman, untuk mengirimkan pasukannya membantu orang-orang Nasrani di Yaman. Maka dikirimlah 2 orang panglima bersama pasukan. 2 orang panglima itu bernama Ar-Riyad dan Abrahah. Singkat cerita, pasukan besar dari negeri Habasyah, dan ini adalah pasukan Nasrani di bawah Romawi. Negeri Habasyah di masa itu berada di bawah kepemimpinan Romawi, dan kelak ada salah seorang penguasanya yang masuk Islam. Dalam kondisi dia diam-diam, sehingga ketika dia meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolatkan dia. Iya. Maka pada akhirnya Ar-Riyad dan Abraha ini mampu mengalahkan kaum musyrikin Yaman. Kaum musyrikin Yaman. Lalu akhirnya Abraha menjadi penguasa. Itu setelah mereka berdua juga berperang. Setelah mereka menang, mereka berdua berperang, siapa yang layak menjadi penguasa. Pada akhirnya Abrahah yang menjadi penguasa. Karena peperangan ini, perang saudara antara Aryat dengan Abrahah, dan berakhir dengan kematian Aryat, beritanya sampai ke Najasyi. Maka Najasyi marah besar kepada Abrahah. Maka Abrahah pun mengirim permintaan maafnya dengan membawa hadiah. Dengan membawa hadiah dan sebuah janji bahwa dia akan membangun sebuah gereja yang besar. Sebuah gereja yang besar untuk Najasyi. Iya. Intinya untuk memuliakan agama Nasrani, agama mereka. Nah, ketika gereja ini sudah jadi dan gereja ini sangat besar dan sangat tinggi serta sangat megah, Abraha berkeinginan agar orang-orang Arab tidak lagi memuliakan Ka'bah. Dan dia ingin mengganti ibadah haji mereka menuju kepada gereja ini, bukan lagi ke Ka'bah. Lalu pada akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang Arab marah karena mereka memuliakan Ka'bah. Baik orang Arab di negeri Yaman maupun orang-orang Quraisy. Lalu disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ada seorang pemuda Quraisy, dia datang ke gereja tersebut dan dia membakarnya. Ya, sebagian kisah mengatakan dia melempar kotoran di situ. Intinya dia menghinakan. Ya, kalau Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dia sampai membakar, musnah gerejanya. Dikarenakan dia punya kecemburuan terhadap Ka'bah. Ya, karena punya pemuliaan dan penghormatan terhadap Ka'bah. Maka apa yang terjadi jemaah sekalian? Abrahah kemudian marah besar dan bertekad untuk menghancurkan Ka'bah. Ya, tidak tanggung-tanggung. Untuk pembalasan, dia ingin menghancurkan Ka'bah supaya orang-orang Arab tidak bisa lagi berhaji ke Baitullah dan tidak bisa lagi memuliakan Baitullah sebab sudah hancur. Untuk itu, dia mengumpulkan pasukan besar dan bersama pasukan tersebut ada beberapa ekor gajah. Beberapa ekor gajah, ada yang sebutkan 8 ekor, ada yang menyebutkan 13 ekor. Dan di antaranya ada sebuah seekor gajah yang sangat besar sekali. Belum pernah ada gajah sebesar itu. Namanya adalah Mahmud. Ya. Namanya adalah Mahmud. Dan gajah itulah yang ditunggangi oleh Abrahah. Yang ditunggangi oleh Abrahah menuju Makkah. Ya. Nah, di perjalanan orang-orang Arab yang memuliakan Ka'bah, mereka tahu itu adalah Baitullah, peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka ingin membela Ka'bah, maka mereka menyerang Abrahah sepanjang perjalanan. Ada beberapa kaum atau daerah-daerah orang Arab, bahkan di negeri Yaman sendiri, yang mengumpulkan pasukan untuk menyerang Abrahah. Tapi semuanya bisa dikalahkan. Semuanya bisa dikalahkan oleh Abrahah. Menunjukkan apa? Abrahah punya kekuatan yang besar ketika itu. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan riwayat, dia datang bersama 20 ribu orang. 20 ribu orang bala tentara ketika itu. Ya, di masa itu 20 ribu orang sangat besar sekali. Jadi sepanjang perjalanan, sepanjang negeri-negeri Arab yang dia lalui, yang mau menghadang mereka semuanya dapat dikalahkan. Ada sebagian yang minta damai, tidak berani melawan Abrahah. Jadi luar biasa kekuatannya di masa tersebut. Ya. Sampai ketika mereka sudah mendekati kota Makkah, maka pasukan Abrahah ini mencuri unta milik orang-orang Quraisy. Ya, di antaranya ada 200 ekor unta milik Abdul Muthalib. Milik Abdul Muthalib. Maka Abdul Muthalib pun akhirnya datang menghadap Abrahah ingin minta kembali unta yang dia miliki. Abdul Muthalib adalah seorang laki-laki yang gagah, berwibawa, dan dia seorang pemimpin. Ketika Abrahah pertama melihat Abdul Muthalib, dia terkesima, takjub. melihat karisma yang ada pada diri Abu Thalib. Namun ketika Abu Thalib mulai berbicara, apa yang beliau bicarakan ternyata membuat ketakjuban Abraha itu menjadi hilang terhadap Abu Thalib. Apa yang dikatakan Abu Thalib? Insyaallah taala kita lanjutkan setelah salat maghrib. Ya, sudah masuk waktu maghrib ya. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan ringkasan tafsir Ibnu Katsir pada surat Al-Fil sampai pada kisah kedatangan Abdul Muthalib menghadap Abraha. Maka Abu Thalib adalah seorang yang berwibawa ketika Abraha pertama melihatnya. Abraha terkesima dan takjub berhadapan dengan Abu Thalib, Abdul Muthalib. Namun ketika Abdul Thalib mengutarakan maksud kedatangannya, seketika itu juga hilang ketakjuban terhadap Abdul Muthalib. Apa yang dikatakan Abdul Muthalib ketika itu? Abdul Muthalib datang untuk meminta ontanya kembali. Abdul Thalib mengatakan, saya datang ke sini untuk meminta onta saya kembali, sebanyak 200 ekor yang diambil oleh pasukan Abraha. Maka seketika itu juga hilang ketakjuban Abraha terhadap Abdul Muthalib. Kenapa jemaah sekalian? Abraha berkata kepadanya, saya datang ke sini untuk menghancurkan Ka'bah, yaitu Baitullah yang kalian muliakan. Kenapa engkau datang kepadaku bukan untuk berbicara kepadaku agar aku tidak menghancurkan rumah ibadah kalian, melainkan hanya berbicara masalah unta? Ya. Jadi Abraha sebetulnya orang berakal. Unta itu enggak ada apa-apanya dibanding dengan Ka'bah. Dan dia mengetahui bahwa orang-orang musyrik Makkah itu ternyata memuliakan Ka'bah. Dan itu diketahui oleh orang Nasrani. Diketahui oleh orang-orang yang tidak ikut memuliakan Ka'bah. Subhanallah. Pada masa itu mereka memuliakan Ka'bah, namun mereka tetap dianggap sebagai orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan mereka tidak memuliakan Jazakumullah. Tidak memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari kondisi orang-orang musyrik di masa itu. Mereka memuliakan Ka'bah. Mereka mengagungkan Baitullah. Dan mereka beribadah di Ka'bah. Namun tetap mereka dianggap kafir. Dikarenakan apa? Tidak memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, apa jawab Abdul Muthalib? Abdul Muthalib ketika itu memberikan sebuah jawaban yang sangat indah kepada Abraha. Sebuah jawaban yang menunjukkan keimanan. Apa kata Abdul Muthalib? Inni ana rabbul ibli wa inna lillahi rabban yahmihi. Aku hanyalah pemilik unta, kata Abdul Muthalib. Adapun Baitullah ini, Ka'bah ini, ada pemiliknya sendiri dan dia sendiri yang akan melindunginya. Ya. Ini gambaran keimanan Abdul Muthalib dan orang-orang Arab musyrik di masa tersebut. Ya. Artinya apa? Mereka masih beriman Allah sebagai penguasa mereka, sebagai pemilik Ka'bah yang maha kuat, maha perkasa, maha mampu melindungi Ka'bahnya. Sebagaimana mereka juga mengimani Allah yang menciptakan mereka, yang memberikan rizki kepada mereka, bahkan menciptakan langit dan bumi. Tetapi jemaah sekalian, bersamaan dengan ibadah mereka dan keimanan terhadap rububiyah Allah tersebut, mereka tidak dianggap beriman. Kenapa? Karena mereka tidak beriman terhadap uluhiyah Allah, yaitu Allah satu-satunya yang patut disembah. Abdul Muthalib, Muslim atau kafir? Kafir. Nah, makanya di dalam hadis Bukhari tentang kisah kematian Abu Thalib, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Thalib, "Ya ammi kulla ilaha illallah kalimatan uhajjalaka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah satu kalimat yang akan menjadi alasan untukmu di hadapan Allah kelak pada hari kiamat. Iya. Tetapi ketika itu ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Mereka berdua berkata kepada Abu Thalib, "Atarghabu an millati Abdul Muthalib?" Apakah kamu sudah membenci agamanya Abdul Muthalib sehingga kamu mau mengikuti agama Muhammad? Artinya mereka juga tahu Abdul Muthalib musyrik. Baik. Tetapi bukan berarti mereka tidak punya keimanan sama sekali. Punya keimanan. Beriman Allah berhak disembah, dan mereka menyembah Allah. Beriman bahwa Allah memiliki sifat-sifat rububiyah, yang maha kuasa, yang maha mampu melindungi Ka'bahnya, yang mencipta, yang memberi rezeki. Tapi mereka tidak beriman Allah sebagai satu-satunya yang berhak disembah. Itu saja kekurangan mereka. Mereka tidak beriman Allah sebagai satu-satunya yang berhak disembah. Maka hakikat tauhid adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan mengingkari penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu apa kata Abraha? Kata Abraha, "Tidak ada yang sanggup menghalangiku untuk menghancurkan Ka'bah." Kata Abdul Muthalib, "Ya sudah, terserah Anda. Saya cuma mengingatkan." Ya. Pada akhirnya Abraha betul-betul ketika sudah dekat di Makkah, dia terus berjalan, betul-betul ingin merealisasikan serangannya dan penghancurannya ke kota Makkah, khususnya ke Ka'bah. Ada sebuah kisah penting disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah tentang kelakuan gajah Abraha yang terbesar. Siapa tadi namanya? Mahmud. Ya. Namanya Mahmud. Ketika sampai di satu tempat yang disebut dengan Al-Mugammas atau Al-Makmas, ini perlu dipastikan lagi namanya, hanya saja tulisannya Alif Lam Mim Ghaib Mim Sin. Ya. Nah, gajah itu enggak mau bergerak. Enggak mau bergerak. Diam saja. Sampai mereka masukkan, mereka paksa dan mereka masukkan sesuatu ke hidungnya supaya bisa diseret seperti sapi, ya kan? Sapi dimasukkan tali kan ke hidungnya supaya bisa dikendalikan. Tetap dia enggak mau. Dipaksa, dipukuli, disakiti, dia enggak mau. Enggak mau jalan. Ya. Yeah. Tetapi ketika diarahkan kembali pulang ke Yaman, dia mau jalan. Diarahkan kembali ke Makkah, dia enggak mau. Diarahkan ke Syam, dia mau jalan. Pokoknya diarahkan ke segala arah, dia mau jalan. Kecuali ke Makkah. Dia enggak mau jalan. Dan Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan di akhir pembahasan beliau sebuah hadis tentang kisah yang serupa terjadi pada unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika melewati tempat itu, unta tersebut tiba-tiba diam. tiba-tiba diam. Ini peristiwa yang Allah ingin mengingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tentang pasukan gajah. Unta Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melewati tempat itu tiba-tiba juga diam, mogok, enggak mau jalan. Kemudian para sahabat mengatakan khala'atil qaswa. Al-qaswa nama unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mogok. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, "Ma khala'atil qaswa?" Al-qaswa tidak mogok. Wa madzaka laha bi khuluqin? Itu bukan tabiatnya. Itu bukan tabiatnya. Dikatakan oleh Syekh Muhammad rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membela untanya. Ya, ini tuduhan para sahabat. Jadi kalau yang enggak salah perlu dibela. Ya. Lalu apa yang terjadi pada Al-Qaswa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walakin habasaha habisul fil." Tetapi Al-Qaswa telah tertahan sebagaimana yang menahan gajah tersebut. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan atau membentak Al-Qaswa, baru dia mau jalan. Iya. Jadi itu peristiwa yang Allah inginkan untuk mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabatnya terhadap kisah gajah tersebut. Baik. Kemudian Abraha dalam kondisi seperti itu, semua gajah ikutan tidak mau bergerak. Semua gajah ikutan tidak mau bergerak. Maka dalam kondisi seperti itu, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan pasukannya berupa burung-burung kecil. Burung-burung kecil. Ya. Kata para ulama mufassirin, mereka berasal dari laut. Burung-burung kecil terbang dari arah laut. Ya. Dengan membawa batu-batu kecil. Batu kecil, burung kecil yang dibawa batu kecil. Setiap seekor burung membawa 3 buah batu. Sebuah batu di paruhnya, 2 buah lagi di kakinya. Burung kecil saja. Tetapi jumlahnya sangat banyak dan datang dari segala penjuru dengan berombongan dan datang secara bersaf-saf atau bergelombang. Itulah yang dimaksud dengan ababil, sebagaimana dikatakan Imam Mujahid rahimahullah. Ababil itu artinya datang dari segala penjuru dalam jumlah yang sangat banyak dan berombongan, serta rombongannya itu bergelombang. Jadi datang satu rombongan disusul dengan rombongan yang lain dalam jumlah yang sangat banyak. Hanya burung-burung kecil menghancurkan pasukan besar, pasukan yang kuat, pasukan yang gagah perkasa, yang sudah mengalahkan kaum musyrikin Yaman, kemudian mengalahkan orang-orang Arab sepanjang perjalanan sampai ke Makkah, ya, atau mendekati kota Makkah. Cuma dihancurkan oleh burung-burung kecil membawa batu-batu kecil, ya, membawa batu-batu kecil. Tetapi jemaah sekalian, batu-batu tersebut menembus badan mereka. Disebutkan oleh Imam Al-Kathir rahimahullah, batu-batu itu apabila mengenai kepala mereka, maka dia akan tembus sampai ke duburnya. Apabila mengenai satu anggota tubuh, akan tembus ke tubuh yang lain. Artinya apa? Seperti peluru. Ya, dahsyat. Maka jadilah mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Tapi jemaah sekalian, disebutkan para ahli sejarah yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, mereka tidak mati langsung. Namun tubuh mereka lepas dulu satu persatu, seperti terpotong-potong dengan batu-batuan itu. Jadi lepas satu persatu. Dan mereka tidak mati di tempat itu semuanya. Artinya mereka sempat lari, sempat lari. Jadi sepanjang perjalanan itu mereka dilempari oleh burung dan terpotong-potong sedikit demi sedikit dan mati di perjalanan. Sampai disebutkan oleh Imam Al-Kathir rahimahullah, Abraha sendiri masih tiba di Son'a, di pusat ibu kotanya di Yaman. Itu perjalanan jauh sekali. Ya, tiba di sana dia baru mati dalam kondisi jantungnya terbelah. Ya, ya subhanallah. Dan tidak ada yang selamat. Tidak ada yang selamat satupun. Tidak ada yang selamat. Maka inilah akhir pasukan gajah. Ya, kemudian singkat cerita, Yaman digantikan penguasanya oleh anaknya Abraha. Kemudian orang musyrik Yaman meminta, orang musyrik Yaman yang dahulu diperangi oleh Abraha minta bantuan kepada Kisra, ya, penguasa Persia. Lalu penguasa Persia dengan pasukannya menyerang Yaman dan mereka berhasil menguasai Yaman. Baik. Jadi itulah ringkas cerita tentang Ashabul Fil yang disebutkan di dalam surat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah berbuat terhadap tentara bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Tidakkah Allah telah menjadikan tipu daya mereka dalam kesia-siaan? Wa arsala 'alaihim tayran ababil, dan Allah mengutus kepada mereka atau mengirim kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, lalu Allah menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Baik. Jemaah sekalian, beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari surat yang mulia ini. Pelajaran yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang keagungan dan kebesarannya. Bahwa Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa, Maha Mampu melindungi agamanya, melindungi Ka'bah, melindungi orang-orang yang beriman dan menghancurkan orang-orang kafir. Maka ini yang harus menjadi keyakinan seorang mukmin. Sehingga orang mukmin itu tidak takut berjihad, tidak takut melawan orang-orang kafir, tidak takut melawan musuh-musuh Islam. Walaupun orang mukmin itu enggak punya senjata seperti mereka. Enggak punya senjata berat, enggak punya senjata modern seperti mereka. Tapi enggak perlu takut. Karena Allah akan selalu menolong kaum mukminin. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mukminin. Dan sudah menjadi hak atas kami menolong orang-orang yang beriman. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan akan menegakkan kedudukanmu, ya, atau meneguhkan kakimu, menegakkan kedudukanmu. Iya. Yang perlu kita khawatirkan jemaah sekalian hanya satu saja. Bukan karena kelemahan senjata kita yang perlu kita khawatirkan. Bukan karena kekurangan pasukan kita yang perlu kita takutkan menghadapi orang kafir. Yang perlu kita takutkan satu saja. Dosa-dosa kita. Kemaksiatan kita. Pelanggaran-pelanggaran kita. Itulah yang perlu kita khawatirkan. Karena sepanjang sejarah Islam, tidak pernah pasukan Islam itu menang disebabkan kekuatan senjata. Enggak pernah. Seringkali sangat jauh berbeda dibandingkan dengan pasukan orang-orang kafir. Bahkan perang pertama dalam Islam membuktikan hal itu, yaitu perang Badar. Hanya 300 orang melawan 1000 orang. Apalagi perang yang pernah dipimpin oleh Khalid bin Walid melawan Persia, 2000 orang melawan 200 ribu orang. Dahsyat. Sepanjang sejarah Islam enggak pernah menang karena kekuatan senjata atau jumlah pasukan. Ya. Melainkan karena apa jemaah sekalian? Pertolongan Allah Sekarang bagaimana caranya mendapatkan pertolongan Allah? Caranya adalah dengan takwa kepada Allah, dengan menolong agamanya. Bagaimana caranya bertakwa kepada Allah dan menolong agamanya? Pertama sekali menuntut ilmu. Gak mungkin kita bisa bertakwa dengan benar dan menolong agama Allah tanpa menuntut ilmu. Makanya ada sebagian anak muda begitu takut. Katanya Syiah sudah tersebar, sudah mulai mau melakukan persiapan. Ya, kita juga perlu latihan. Sibuk latihan, tapi gak menuntut ilmu. Itu gak ada gunanya, gak ada manfaatnya. Justru orang-orang Syiah itu, dia bisa masuk ke satu daerah dan bisa tersebar ajarannya karena kurangnya ilmu tersebar di situ. Ya. Yang paling utama itu persiapan keimanan. Satu faedah penting, ketika kaum muslimin hampir saja terkalahkan pada perang Badar. Ya. Walaupun tidak dikatakan menang juga, tidak menang dan tidak kalah, tetapi korban kaum muslimin begitu banyak. Afwan, maksudnya perang Uhud. Korban dari kaum muslimin begitu banyak. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ketika itu mereka melanggar satu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kepada para pemanah untuk tetap berada di bukit pemanah itu. Jangan turun. Apapun yang terjadi, jangan turun. Namun mereka lupa. Ketika melihat di bawah pasukan muslim sudah di atas angin, mereka lupa dengan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka turun. Lalu Khalid bin Walid yang ketika itu masih kafir, dia melihat kesempatan besar untuk berbalik menyerang kaum muslimin dan dia manfaatkan. Maka pada akhirnya jatuh korban yang sangat banyak dari kaum muslimin, termasuk paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hamzah radhiyallahu anhu. Ya. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, itu ketika mereka melakukan satu pelanggaran terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana lagi dengan masa ini? Ya. Betapa banyak pelanggaran terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak kaum muslim yang memunculkan cara-cara baru dalam beragama. Bagaimana mungkin mendatangkan pertolongan Allah dengan meneladani sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itulah sebab kita mendapatkan pertolongan Allah tabaraka wa taala. Ya. Jadi Allah Maha Kuat, Maha Kuasa, Maha Mampu mengalahkan orang-orang kafir. Hanya saja apa sebabnya Allah menolong kita dan mengalahkan mereka? Itu yang mesti kita tempuh. Sebabnya adalah, sebab yang paling utama adalah ketakwaan. Bukan berarti kita menafikan persiapan senjata, itu dilakukan juga. Namun yang paling utama adalah ketakwaan. Ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dimulai dengan menuntut ilmu, itu yang paling utama. Kita mau mengajak orang berjihad walaupun sudah punya senjata modern, sudah punya pelatih segala macam, tapi mereka orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang menyelisih petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak akan menang. Allah tidak akan memberikan pertolongan. Iya. Ini pelajaran pertama yang bisa kita petik. Pelajaran kedua jemaah sekalian, bahwasannya mengandalkan akal saja untuk mengenal kebenaran tidak cukup. Harus dengan mengikuti wahyu. Harus dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kenapa kita bisa memetik pelajaran ini jemaah sekalian? Karena setelah kejadian ini, orang-orang musyrik bukannya beriman. Orang-orang musyrik Makkah masih terus melakukan kekafiran. Dan bahkan setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka untuk mengajak mereka beriman, mengingatkan beribadah kepada Allah yang telah melindungi Ka'bah, telah menampakkan keagungan dan kebesarannya kepada mereka, mereka tidak mau juga beriman. Ya. Karena kenapa jemaah sekalian? Mereka mengandalkan akal mereka untuk mengenal kebenaran. Tidak mau mengikuti wahyu atau mengikuti warisan nenek moyang mereka. Tidak mau mengikuti wahyu. Mestinya sejak penyerangan pasukan gajah, mereka langsung ambil pelajaran di situ. Langsung ambil pelajaran. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan satu faedah yang sangat berhubungan dengan pelajaran ini. Sebetulnya tentara gajah ini yang menyerang orang-orang musyrik Makkah atau yang ingin menyerang Ka'bah. Sekarang saya tanya, lebih baik mana? Agama orang yang mau menyerang, yaitu pasukan dari Yaman ini, dan orang-orang Quraisy. Lebih bagus mana agamanya? Hah? Sama. Orang-orang Quraisy atau sama? Ada jawaban lain? Hah? Sama, iya, sama kafir, tapi kan kafir itu bertingkat-tingkat. Lebih bagus mana coba? Hah? Quraisy lebih baik. Masya Allah. Ini perlu belajar akidah lagi lebih dalam. Yang menyerang mereka itu Nasrani. Nasrani lebih baik daripada kaum musyrikin yang tidak punya agama sama sekali. Ya. Orang-orang kafir Quraisy itu seperti Hindu dan Buddha. Nah, orang-orang Nasrani lebih bagus daripada Hindu dan Buddha. Itulah sebabnya mengapa kita masih boleh memakan sembelihan orang Yahudi dan Nasrani. Kalau sembelihan Hindu Buddha enggak boleh kita makan. Sembelihan orang musyrik enggak boleh kita makan. Iya. Bahkan boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani. Tapi dengan syarat. Sembelihan mereka dengan cara Islam, sah menurut hukum Islam, baru kita boleh makan. Kemudian wanitanya bukan pezina. Ya, dan itu mungkin sangat sulit dicari di masa ini. Jadi enggak usah berangan-angan, ya, masih banyak muslimah. Ya. Masih banyak muslimah yang lebih baik, ya. Yang lebih baik. Ya. Karena apa? Karena agama mereka lebih baik daripada orang musyrik, walaupun sama-sama kafir. Walaupun sama-sama kafir. Sebab kekafiran Yahudi dan Nasrani adalah bid'ah yang mereka munculkan. Awalnya enggak seperti itu, awalnya mereka beriman. Sedangkan orang-orang musyrik ini dari awal memang sudah musyrik, enggak pernah beriman sama sekali. Jadi itu perbedaannya. Walaupun sama-sama kafir, sama-sama penghuni neraka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Iya. Tapi kenapa Allah menolong orang-orang musyrik Makkah dibandingkan orang-orang Nasrani ini? Kenapa jemaah sekalian? Hikmahnya di situ, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Allah ingin menampakkan kepada mereka persiapan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, persiapan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya Allah menolong kaum musyrikin Makkah dengan menghancurkan pasukan Abraha yang Nasrani, padahal akidah mereka lebih bagus. Ya, lebih mending, bukan lebih bagus ya, lebih mending daripada orang-orang musyrik itu. Iya. Dan inilah jamaah sekalian, hikmahnya ini akan semakin besar apabila kita hubungkan dengan tafsir surat An-Nasr. Ya, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ya. Maka kamu lihat manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Nah, apa maknanya mereka masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong? Itu sudah kita bahas. Kenapa mereka enggak masuk Islam sebelum itu? Karena mereka menunggu sampai Rasulullah menyerang Makkah. Ini orang-orang musyrik ini, mereka belum mau masuk Islam. Setelah Rasulullah SAW menyerang Makkah, baru mereka masuk Islam secara berbondong-bondong. Orang-orang musyrik di sekitar Makkah. Kenapa mereka menunggu itu jamaah sekalian? Karena mereka ingin bukti. Kalau dia benar, maka Allah tidak akan menghancurkannya, Allah akan menolongnya. Sebab dulu Allah telah menghancurkan pasukan gajah. Iya kan? Allah telah menghancurkan pasukan gajah. Kalau Nabi ini benar, pasti Allah akan menolongnya. Ternyata benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang untuk menyerang Makkah dengan kekuatan 10.000 pasukan, dan Allah menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil menguasai Makkah. Sementara pasukan gajah Allah hancurkan. Berarti mereka mengambil kesimpulan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pasti benar, sehingga Allah menolong beliau. Maka mereka pun masuk Islam secara berbondong-bondong. Iya. Jadi ini pelajaran penting yang bisa kita petik. Mereka hanya mengandalkan akal. Seharusnya mereka sudah bisa mengambil pelajaran. Ketika pasukan Abraha dihancurkan, harusnya mereka segera meninggalkan kesyirikan mereka. Segera meninggalkan kesyirikan mereka dan masuk Islam atau beriman bertauhid kepada Allah, tidak lagi mempersekutukan Allah. Namun yang terjadi, mereka masih terus menyekutukan Allah, bahkan sampai wahyu turun kepada mereka. Kebanyakan mereka juga tidak mau beriman, tidak mau mengikuti wahyu yang Allah turunkan. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik. Untuk mengenal kebenaran tidak cukup hanya bermodalkan akal, harus dengan mengikuti wahyu. Baik. Jamaah sekalian, mungkin ini saja pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini. Intinya ayat surat ini adalah penjelasan tentang keagungan dan kebesaran Allah, dan keharusan bagi kita untuk beribadah hanya kepada Allah, karena Dialah yang maha kuat, yang maha kuasa, yang maha perkasa. Maka hanya Dia saja satu-satunya yang patut untuk disembah. Ya. Mungkin sampai di sini ada tanya jawab, saya persilahkan. Silakan. Yang mencuri batu jelas itu berhasil mencuri, tapi mengakui ada orang mengatakan dulu sebelum diserang, tapi berhasil mencuri jelas itu. Ya, itu adalah orang-orang Syiah. Pernah terjadi mereka mencuri Hajarul Aswad dan membunuh kaum muslimin dalam jumlah yang sangat banyak di Makkah. Dan Hajarul Aswad sempat berada di tangan mereka selama 22 tahun baru dikembalikan. Ya. Intinya mereka tidak berhasil menguasai Makkah, hanya berhasil mencuri Hajarul Aswad, dan juga hanya sifatnya sementara, tidak terus menerus. Ya. Dan Makkah selamanya akan tetap menjadi negeri Islam sampai hari kiamat, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyatun wa idastunfirtum fanfiru. Tidak ada hijrah setelah fathu Makkah. Artinya Makkah selamanya akan jadi negeri Islam. Ya, tidak akan pernah dikuasai oleh orang-orang kafir. Yang ada hanyalah jihad dan niat. Niat berjihad. Kalau kalian diseru untuk berjihad, maka berjihadlah. Dan ada juga hadis, hadis sahih dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan tentang pasukan besar sekali di akhir zaman yang akan menghancurkan Ka'bah. Ya. Maka ketika mereka tiba di satu lapangan yang luas, Allah subhanahu wa ta'ala menenggelamkan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menenggelamkan mereka. Ya. Tetapi dalam kisah pencurian Hajarul Aswad itu tidak disebutkan kalau mereka menghancurkan Ka'bah. Ya. Hanya mencuri Hajarul Aswad. Nah. Kemudian di masa ini tidak pernah kita dengar orang-orang Nasrani atau negara-negara Kristen dan negara-negara Yahudi terus terang mengatakan kami ingin menghancurkan Ka'bah atau kami ingin menyerang Makkah. Belum pernah kita dengar. Hanya yang kita dengar dari mana? Dari orang Syiah. Dari Syiah Yaman, dari Syiah Lebanon, dan Syiah Iran. Ini tiga kekuatan Syiah yang sudah memberikan pernyataan terbuka, kami mau menyerang Makkah. Dan juga ISIS. ISIS juga. Ya. Baik. Barangkali demikian, wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Ulama seluruhnya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Haram hukumnya memilih pemimpin kafir. Enggak ada perbedaan pendapat ulama. Ya. Sering kita temukan ulama berbeda pendapat dalam masalah-masalah fikih yang sangat banyak. Tapi dalam masalah ini ulama tidak berbeda pendapat, seluruhnya sepakat ijma. Makanya aneh. Kalau ada seorang muslim mau mendukung orang kafir jadi pemimpin, apalagi dianggap tokoh agama, na'udzubillah, itu aneh sekali. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan dalam Al-Quran, ya ayuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wal nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'din wa man yatawallahu minkum fa'innahu minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai aulia. Aulia itu artinya orang-orang yang kalian cintai, orang-orang yang kalian dukung, orang-orang yang kalian jadikan pemimpin, orang-orang yang kalian berikan loyalitas kalian. Mencakup semuanya. Sebagian mereka hanyalah menjadi aulia terhadap sebagian yang lain. Kata Allah, "Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum." Siapa di antara kalian yang berwala kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Dan memilih pemimpin termasuk sebesar-besarnya wala. Ya. Jadi sepakat ulama, itu bukan hanya persoalan fikih, itu persoalan akidah. Siapa yang punya sifat loyal terhadap orang kafir, maka akidahnya rusak. Akidahnya rusak. Dan bahkan bisa kafir. Kapan itu dia kafir? Ketika dia mendukung pemimpin kafir karena setuju terhadap agamanya. Ya, tapi kalau cuma dia dukung karena dia anti korupsi misalkan, itu dosa besar. Dan walau bagaimanapun, seorang muslim tetap lebih baik daripada orang kafir. Walau bagaimanapun, orang kafir itu andaikan dia melakukan kebaikan sebanyak apapun, kebaikannya terhapus. Sebagaimana kata Allah, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Kalau kamu menyekutukan Allah, maka terhapuslah amalanmu. Kalau dia mati, Allah tidak akan mengampuni dosanya kalau dia tidak bertobat dari dosa syirik. Sedangkan orang muslim, sebanyak dan sebesar apapun dosa yang dia kerjakan, selama bukan kesyirikan dan kekufuran, masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan. Mana mungkin orang kafir lebih baik daripada orang muslim? Ya. Walaupun dia pelaku dosa besar, dia masih ada harapan dapat ampunan. Itu kalau kita menilai sesuai dengan syariat Islam. Tapi kalau kita mengandalkan akal-akal kita, ya mungkin kita mengatakan yang kafir lebih baik, karena kita hanya menilai zahirnya saja. Padahal Allah telah mengingatkan kita, kebaikan-kebaikan mereka itu sebetulnya hanya zahir saja. Di dalam hati mereka menyimpan kebencian terhadap Islam. Bukankah Allah telah mengatakan, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho kepadamu sampai kamu mengikuti agama mereka. Jadi jangan tertipu dengan penampilan zahir, dengan kebaikannya secara zahir atau kebaikannya yang bersifat duniawi. Dia punya sesuatu di dalam hatinya, menyimpan kebencian dan niat jahat terhadap umat Islam. Ya, jangan tertipu. Lagi pula, orang Muslim yang tidak korupsi kan masih banyak, jauh lebih banyak daripada orang kafir. Kenapa kita harus membandingkan antara kafir yang tidak korupsi dan Muslim yang korupsi? Kenapa enggak bandingkan Muslim kafir yang tidak korupsi dan Muslim yang juga tidak korupsi? Kan masih banyak dan bahkan jauh lebih berprestasi daripada orang-orang kafir tersebut. Ya, mungkin di antara antum ada yang siap mau mencalonkan diri. Jadi itu merusak akidah, penyimpangan besar dalam akidah, dosa besar dan bisa menjerumuskan kepada kekufuran. Iya. Barangkali demikian, wallahu alam, sudah habis waktu. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.